Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak rencana kantor pajak yang ingin membatasi biaya promosi. Pengusaha mengatakan, perusahaan yang sedang berkembang atau bahkan yang sedang menurun pasti membutuhkan promosi besar-besaran sehingga budget promosi sebaiknya ditentukan sepenuhnya oleh pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur S2 Glass Art, Brian Yaputra. Pak Brian, apa komentar Anda soal ini? Iya, dulu kan ada satu jor-joran apetensi di dalam rokok. Nah, itu yang seharusnya baik untuk di dalam kurung ya, dikurangi yang dampaknya langsung ya. Umpamanya kalau bikin di Borobudur, itu kan perlu dana yang banyak untuk melestarikan ya. Itu kalau dananya diarikan ke sana akan bagus sekali. Ya, nah untuk Apindo menyatakan itu sebetulnya juga bagus karena banyak strategi yang dipakai untuk menggerakkan pangsa pasar. Jadi memang tanpa satu promosi yang kuat, yang sehat, susah untuk mendapatkan pangsa pasar yang baik ya. Jadi ya memang serba susah karena pemerintah menganggap banyak juga perusahaan yang baru keluar, apetensinya banyak, lantas nggak kuat jatuh. Kayak sekarang kita melihat Bicola itu kan kuat sekali ya. Tapi apakah itu satu kali keluar tayang itu kira-kira bisa 30-40 juta. Satu hari aja bisa berapa puluh kali. Nah kalau umpamanya perusahaan betul-betul kuat ya silakan saja ya. Betul nggak? Toh perusahaan itu juga bayar pajak, perusahaan iklan juga menerima pajak dan membayar pajak juga. Seharusnya kalau bisnis gini tidak boleh dipatasi yang sangat drastis ya. Dan perusahaan kan nggak mau rugi deh ya. Kecuali investment dalam emas yang betul-betul kelihatan sangat bau amis dipaksakan ya. Pemerintah harus ikut dulu. Ini apa ini? Ya kan? Justru mereka itu menggunakan apetensi mulut ke mulut yang lebih dahsyat daripada iklan biasa ya. Kalau semua dibatasin, jadi bisnis seakan-akan di kotak-kotak. Rencana kebijakan ini salah satunya muncul lantaran banyak perusahaan periklanan asing yang menjadi biro iklan untuk perusahaan Indonesia, sehingga kantor pajak sulit memungut pajak penghasilannya. Bagaimana menurut Bapak? Perusahaan luar negeri, apetensi mau gerak di sini harus partner di Indonesia, itu boleh. Tapi kalau, ya gimana ya? Memang namanya pengusaha, dengan segala cara dia berusaha ya deh ya. Tapi yang pasti, pengusaha tidak akan sembarangan untuk mengeluarkan biaya promosi ya Pak? Ya gimana ya, itu umpamanya pajak yang untuk itu dibudget di per, umpamanya omsetnya 100. Dia boleh dikasih yang prospek perusahaan-perusahaan besar ya, yang selama ini menyetor budget katakanlah dari 100 menyetor katakanlah 7. Nah sekarang oke, dia berapa tahun dia sudah berjalan. Kalau mereka baru aja baru berapa tahun, ya ditegur, jangan dibatasin. Kalau dibatasin semuanya kayaknya diatur gitu kan, jadi orang juga nggak ada kebebasan dalam bisnis ya. Demikian Presiden Direktur S2 Glass Art, Brian Yaputra. Saya Wendy Lim.